إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد telah disebutkan dalam majelis sebelumnya bahwa upaya untuk upaya-upaya berbagai firaq, berbagai kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salaf untuk menyebarkan kemungkaran akidah di tengah-tengah umat ini terus dilakukan secara sistematis dan kontinu. Kita sebagai warga negara yang muslim hendaknya ayuhal ikhwah tidak pernah berhenti dan bosan atau jemu mendoakan kebaikan untuk waliul amr. Jadikan amalan doa kebaikan untuk waliul amr, untuk pemerintah kita dan pemerintah-pemerintah muslimin, sebagai salah satu amalan penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana diajarkan dan diwasiatkan oleh as-salaf dan termasuk yang paling getol mewasiatkan umat Islam untuk mendoakan kebaikan kepada waliul amrnya adalah Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, yang di negeri ini beliau termasuk salah satu ulama yang terzalimi dengan disematkan kepadanya beberapa julukan-julukan negatif, padahal beliau adalah seorang yang berkomitmen dan bersungguh-sungguh di dalam menyelamatkan umat dari penyimpangan radikalisme terorisme dan penyimpangan Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah. Beliau mengatakan Law a'lamu anna li da'watan mustajabah la da'utu biha lis-sultan. Kalau seandainya aku tahu bahwa aku memiliki satu atau sebuah doa yang akan dikabulkan oleh Allah, aku tahu bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah, niscaya aku gunakan kesempatan doa satu-satunya yang akan dikabulkan oleh Allah ini untuk mendoakan kebaikan untuk waliul amr. As-salafiyun atau komunitas salafi yang benar-benar salafi, di manapun mereka hidup, di negara manapun mereka tinggal, mereka mengamalkan wasiat ini dan mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Sekali lagi, komunitas salafi yang kesalafiahannya bukan sekedar klaim. Salah satu amalan penting bagi mereka dan saling mengingatkan antar mereka adalah mendoakan kebaikan, mendoakan agar diberi hidayah oleh Allah untuk pemerintahnya, mendoakan agar pemerintahnya diselamatkan dari makar-makar musuhnya, mendoakan untuk pemerintahnya kekuatan iman dan amal, mendoakan untuk waliul amrnya untuk diselamatkan dari al-bitanatis sayyi'ah, kaki tangan dan pembisik-pembisik yang jelek, yang jahat, yang akan membisikkan kepada waliul amr bisikan-bisikan yang menghancurkan, dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, seolah-olah bisikan yang peduli terhadap kemanusiaan, membela kemanusiaan, padahal itu bohong, justru akan menghancurkan kemanusiaan dan kehidupan umat manusia. Maka kita ingatkan kepada teman-teman salafi untuk tidak bosan, kepada anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, doa, doa, doa. Sekarang ini dan di setiap zaman, sebagaimana telah tertulis dalam sejarah, ahlul batil, kalau dulu Mu'tazilah dan Jahmiyah, sekarang ini lebih mereka itu terkumpul dalam komunitas liberalis yang berpaham liberalisme, gencar membisikkan liberalisasi. Liberalisasi itu upaya menjadikan masyarakat atau orang sebagai orang-orang liberal. Liberalisme itu paham liberal, liberalis itu orangnya. Liberalisasi terus dilakukan secara gencar, kontinu dan sistematis, didukung oleh negara-negara barat, mulai dengan diadakannya beasiswa-beasiswa belajar di negeri barat, belajar Islam di negeri barat, belajar Islam kepada para orientalis, belajar Islam kepada kaki tangan Yahud. Mereka sekarang sudah pulang. Yang belajar 40 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, entah di Kanada, entah Amerika, entah di Belanda, entah di Australia, ataukah di mana saja, sekarang mereka sudah memposisikan diri pada posisi-posisi penting di negeri ini. Posisi yang bisa membisikkan bisikan-bisikan jahat kepada negara. Posisi yang sudah bisa membisikkan bisikan-bisikan yang berbahaya terhadap stabilitas nasional, baik stabilitas keamanan ataupun stabilitas politik ataupun stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan dan stabilitas kehidupan beragama. Sekarang mereka sudah ada pada posisi-posisi itu. Maka saya katakan dan selalu kita ingatkan, istaiqidhu ayyuhas salafiyun min naumikum al-amiq, bangunlah kalian dari tidur kalian yang sudah tenggelam dalam, ya. Bangkit, berbuat dengan bimbingan ilmu, bangkit berbuat dengan hikmah, bangkit berbuat al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, bangkit berbuat dalam talabul ilmi wa da'wa ila Allah billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik yang terbimbing. Bagaimana dahulu al-Jahmiyah secara sistematis pula dan kontinu berusaha untuk membisikkan bisikan-bisikan jahat kepada khalifah dari waktu ke waktu sampai mereka berhasil, buah dari perjuangan mereka sekian waktu lama berjalan sampai berhasil menyusupkan orang-orangnya menjadi orang-orang dekat dan penasehat-penasehat penguasa, untuk penguasa mengambil kebijakan menjadikan akidah al-Jahmiyah sebagai asas tunggal negara, dan akhirnya terbunuhlah banyak ulama, terjadi diskriminasi, ditanamkan kepada masyarakat muslim dengan paksa akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah as-sahabah, akidahnya para sahabat Nabi, akidah sahabat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ulama yang terbunuh, berapa banyak ulama yang terpenjara. Ulama-ulama ahli sunnah, bukan ulama-ulama radikal. Ulama-ulama salafi, bukan ulama-ulama semisal Al-Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, ataukah Jamaatul Jihad, ISIS, Al-Qaeda dan semisalnya. Bukan. Begitu mereka berjuang terus menyusupkan kader-kadernya kepada barisan pengambil kebijakan negara. Saya ulangi, doakan negara kita ini Indonesia yang merdeka karena diberi rahmat, dengan rahmat Allah diberi kemerdekaan oleh Allah. Negeri ini merdeka dengan pekikan takbir Allahu Akbar di berbagai penjuru negeri. Ayyuhal muslimun, sekali lagi mereka terus memberikan gambaran-gambaran negatif tentang dakwah salafiyah dengan menunggangi isu anti-terorisme, kampanye anti-radikalisme. Dengan melakukan sekian bentuk pemutarbalikan fakta alias kedustaan-kedustaan. Mereka memang menemukan kaum liberalis ini, kaki tangan Yahud, memang menemukan contoh-contoh ekstremisme, terorisme, radikalisme dalam maknanya yang negatif, bukan dalam maknanya yang positif. Sudah kita jelaskan dalam beberapa majlis sebelumnya, radikalisme akan menjadi negatif jika ditempuh dengan cara yang ilegal dalam syariat Islam. Tapi radikalisme akan menjadi makna positif jika diterapkan dengan cara yang legal syar'i. Apa itu radikalisme? Dalam kamus besar bahasa Indonesia kurang lebih maknanya adalah keinginan untuk melakukan perubahan, pembaharuan dengan cepat. pola pikir yang mendasar, mendasari segala sesuatunya di atas pondasi-pondasi yang paling mendasar. Dalam bidang akidah paling mendasarnya, dalam bidang akhlak yang paling mendasarnya. Dan radikalisme juga terjadi dalam bidang politik, bahkan itu yang cenderung di lebih banyak dipakai. Terjadi radikalisme di Eropa. Revolusi-revolusi yang terjadi, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Eropa, di Amerika dan yang lainnya. Kekerasan-kekerasan yang terjadi karena menginginkan perubahan yang cepat. Mereka menganggap bukan saatnya upaya dan keinginan perubahan keadaan, keadaan ekonomi, keadaan sosial kemasyarakatan, keadaan politik dan yang lainnya, bukan saatnya bagi komunitas radikalis ini ya, untuk ditempuh dengan cara-cara yang moderat. Moderat itu belum tentu positif nilainya, belum tentu positif maknanya. Jika makna moderat itu seperti yang dimaukan oleh kaum liberalis, kaum sekuleris, yang artinya adalah mengabaikan syariat Islam, mencampakkan aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala yang suci, menginjak-nginjak bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang suci dan indah. Itu moderat dalam pandangan. Tapi kalau moderat yang dimaksud adalah sesuai dengan bimbingan ilmu, tidak menggunakan kekerasan pada tempat-tempat yang tidak diizinkan kekerasan di situ, itu bisa berarti positif. Menasehati dan menyampaikan dengan cara yang santun pada waktunya, pada tempatnya. Nah, ayyuhal muslimuna ibadallah, sekarang ini kampanye dan isu anti-terorisme, anti-radikalisme benar-benar dimanfaatkan oleh Barat, Amerika dan sekutunya khususnya. Berusaha untuk dimasukkan anti-terorisme ini, isu dan kampanye anti-radikalisme ini ke berbagai lembaga. Pendidikan Indonesia telah dimasuki oleh radikalisme. Berbagai perguruan tinggi besar, UI, ITB, ITS, IPB, Universitas Brawijaya, dan yang lainnya, dan dikatakan bahwa mereka telah mulai terbanyak atau banyak terpapar radikalisme. Kemudian, dari isu ini, kalimatu haqqin urida biha batil, ini mungkin yang lebih tepat. Kalau dikatakan banyak kampus dan lembaga-lembaga pendidikan sekarang banyak terpapar radikalisme, terpengaruh radikalisme dan terorisme, ini kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar di satu sisi, tapi diinginkan dibalik kalimat ini sekian kebatilan dan kemungkaran, sekian kezaliman-kezaliman, sekian diskriminasi, intimidasi, dan kepentingan-kepentingan komunitas atau kelompok tertentu di negeri ini. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Ya, naam. Terjadi radikalisme dengan maknanya yang negatif, atau terorisme yang mulai menyerang kampus-kampus. Naam. Kelompok-kelompok yang ada di kampus-kampus yang memiliki kebiasaan mengkritisi pemerintah secara terbuka dengan nada yang provokatif, baik melalui orasi-orasi atau demonstrasi-demonstrasi, ini adalah bibit radikalisme dan bibit terorisme. Radikalisme dengan maknanya yang negatif, karena Islam, karena sunnah dan ahlus sunnah, karena salaf dan salafi, sekali lagi, tidak membenarkan cara-cara seperti itu. Bukan kemauan salafi mengatakan benar tidak benar. Kemauan Al-Quran dan sunnah. Nabi kita yang membimbing, sebagaimana sering disampaikan, Man kana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Walakin liya'khud biyadih wal yakhlubih. Fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma'alayh. Ini akidahnya Salafi. Ini akidahnya Ahmad bin Hanbal. Ini akidahnya Ibnu Taimiyah. Ini akidahnya Ibnu Qayyim. Ini akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini prinsip dan akidahnya Ibn Bas, Ibnu Utsaimin, Albani, Mubil bin Hadi, Rabi bin Hadi. Wallahi, negara manapun, pemerintah manapun, waliul mamr manapun, jika mengetahui akidah salaf, akidah salafi dalam bab ini, mereka akan aman dari potensi-potensi yang merongrong stabilitas negaranya, stabilitas di berbagai bidang. Aman. Kenapa? Mungkin dari kelompok-kelompok radikal, kalau boleh disebut dengan sebutan radikal, dari kelompok-kelompok yang selama ini menggunakan kekerasan dan sikap anarkis, mengkritisi pemerintah secara terbuka dan provokatif, apalagi kelompok-kelompok yang sudah terang-terangan menyerukan tindakan teror yang dinamakan jihad. Lebih-lebih lagi yang telah mengatakan bahwa komunitas salafi adalah antek-antek dan penjilat-penjilat negara karena keteguhan. Komunitas salafi berpegang teguh dengan akidah salaf, akidah sahabat, akidah ulama di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in, akidahnya imam yang empat, Imam Hanafi, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, akidahnya Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, Abu Dawud, akidahnya Al-Bukhari, Muslim, dan yang lainnya, akidahnya Nawawi, Asy-Syatibi, dan yang lainnya dari para a'immah dari berbagai madhab, madhab ahli sunnah. Komunitas salafi tetap berkomitmen, berpegang teguh dengan itu. Sampai mendapatkan tuduhan-tuduhan di satu sisi oleh kaum radikalis teroris sebagai penjilat-penjilat negara, loyalis-loyalis negara. Di sisi lain komunitas salafi diserang habis-habisan, dijelekkan namanya, disebarkan berita-berita bohong tentangnya oleh kaum liberalis sekularis kaki tangan al-Yahud wan Nasara. Isbiru ya ahlas sunnah, isbiru ayuhas salafiyud. Bukan sabar dalam pengertian siap menderita, bukan, sabar untuk terus berbuat, bangkit dalam thalabul ilmi, dakwah, ta'awun, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang terbaik dalam bimbingan syariat Islam. Ayuhal muslimuna ibadallah, memang kaum liberalis dan sekuleris tadi yang terus menjadi pembisik-pembisik dengan bisikan jahat kepada pemerintah di berbagai negara, untuk dijadikan alat oleh Yahudi dan Nasara memecah belah muslimin, kaum liberalis, sekularis, adalah alat yang digunakan oleh Amerika dan yang bersamanya untuk memecah belah muslimin, mengadu domba muslimin. Semoga Allah berikan ilmu kepada pemerintah kita yang dengannya pemerintah kita tahu dan segera bisa membaca keadaan ini, bahwa pemerintah sedang digiring oleh kaum liberalis yang telah menyusup di berbagai lini, lini hukum, lini pendidikan, lini ekonomi, lini hankam, lini ketertiban masyarakat secara nasional, berbagai lini. Ya Rab, jadikan pemerintah kami pemerintah yang segera diselamatkan olehmu ya Allah dari kejahatan-kejahatan kaum liberalis, sekuleris, sebagaimana kami memohon ya Allah agar kau selamatkan pemerintah kami dan seluruh kaum muslimin dari kejahatan kaum radikalis, teroris. Doa ayuhal ikhwah, bukan hanya di sini atau di khutbah Jum'ah doa itu yang kemudian kita aminkan. Jadikan itu di sujud kita, jadikan itu di qiyamul lail dan tahajud kita. Angkat tangan kita berdoa memohon kepada Allah, istighasa, doa emergensi. Suruh istri-istri kita dan anak-anak kita, ibu dan ayah kita berdoa, ya abi ya ummi. Kalau telpon, kalian para talaba, jangan hanya menyibukkan abi dan ummi meminta ini, meminta itu. Aku sakit ini mi, sakit ini mi. Jangan cengeng. Itu lihat teroris Khawarij melatih anak-anak mereka yang seperti kalian ini jadi orang-orang yang pemberani, tapi pemberani dengan makna beringas, tidak terbimbing. Sekecil ini mereka dilatih memegang senjata, berani untuk mengorbankan nyawanya. Jangan sampai anak-anak salafi cengeng. Jangan. Istaiqidhu ayuhan nas, bangkitlah kalian dari tidur kalian ini. Talabatul ilm, para orang tua juga demikian. Bangkit, semangat. Ad-du'a, ad-du'a liwali liwulatil umur, doa kebaikan. Kita enggak punya senjata kecuali doa sekarang. Walaupun tetap asatidz ahli sunnah melakukan upaya-upaya yang tidak semuanya bisa diceritakan kepada salafiyin, tapi tetap harus dilakukan. Ayuhan nas, isu dan kampanye anti terorisme radikalisme ini benar-benar isu jitu bagi Amerika dan yang bersamanya. Para bapak angkat kaum liberalis, namun saya katakan bahwa kaum liberalis dan bapak angkatnya tadi menemukan contoh-contoh. Semisal al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bagian daripada syariat Islam. Enggak cukup waktu menyebutkan dalilnya satu persatu. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bagian daripada syariat suci agama Islam. Allah puji pelakunya, Allah tekankan berulang kali perintahnya, Allah celah dan Allah ancam orang yang tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ancaman di dunia dan ancaman di akhirat nanti. Berbagai bentuk redaksi Allah meletakkan syariat amal al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Namun ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar diartikan dengan definisi kaum Mu'tazilah, para pendahulu kaum liberalis sebenarnya, liberalis yang sekarang ini sebenarnya kalau ketahuan Mu'tazilah generasi awal mungkin sudah difonis dengan fonis yang akan mengejutkan mereka. Kaum liberalis sekarang ini yang suka mengolok-ngolok syariat, mengolok-ngolok ayat, mengolok-ngolok sunnah, kalau ketahuan kaum Mu'tazilah generasi awal akan difonis dengan fonis yang mengejutkan mereka. Ayuhan nas, praktek al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar menurut pandangan Mu'tazilah maknanya adalah pemberontakan kepada pemerintah yang sah. Waspada, semoga pemerintah kita bisa cepat waspada. bahwa kurikulum pendidikan harus diselamatkan dari akidah Mu'tazilah karena berbahaya. Akidah Mu'tazilah dan akidah liberal sebenarnya dengan semboyan-semboyan liberalisme yang diletakkan oleh para pendirinya, ujung-ujungnya juga akan mengarah kepada revolusi. Karena liberalisme itu akan menuntut kebebasan mutlak dan akan membela upaya-upaya yang menyuarakan kebebasan mutlak. Ketika ada satu komunitas tertentu, besar ataupun kecil komunitas itu, yang merasa didiskriminasi, merasa tidak ditunaikan hak-haknya, merasa pemerintah mereka bersikap diskriminatif, mereka akan memberontak. Mereka akan melakukan perlawanan. Dan itu diakomodir dalam liberalisme dan demokratisme. Membahayakan. Semoga Allah memberikan hidayahnya untuk kemudian pemerintah-pemerintah muslimin termasuk pemerintah Indonesia segera sadar dan bangkit untuk selamat dari kungkungan liberalis dan sukaralis, sekuralis. Berbahaya ini kalau dibiarkan. Menemukan praktek-praktek al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar yang sekarang diterapkan oleh sebagian ormas-ormas di Indonesia, oleh kelompok-kelompok tertentu di Indonesia dengan cara anarkis, kekerasan, menyerang, memukul, membakar. Ini sangat bertentangan dengan akidah salafi yang dijuluki di negeri ini dengan istilah Wahhabi, Wahhabi, Wahhabi. Banyak kebohongan di sana. Dan kebohongan-kebohongan ini berusaha terus untuk dibisikkan dan disusupkan. Telah terjadi beberapa hari yang lalu, salah satu atau sebagian dari kaum liberalis Indonesia memberikan keterangan-keterangan dalam sebuah kegiatan apel kasatwil di kepolisian ya, pada beberapa hari yang lalu. Isinya penuh dengan kedustaan, kezaliman, penggambaran yang tidak jujur. Nah mereka menemukan contoh-contoh dari kelompok-kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bukan pada tempatnya. Sehingga akhirnya berbagai ormas di negeri ini tidak sedikit yang memiliki pasukan paramiliter. Memiliki pasukan paramiliter. Kami yakin sebenarnya yang mengerti undang-undang, yang mengerti aturan-aturan, terkhusus kepolisian dan TNI, faham sebenarnya bahwa ini tidak benar. Masing-masing ormas punya pasukan yang beridentitas, berpenampilan seperti layaknya pasukan militer dan pasukan keamanan. Bersepatu PDL, seragamnya mirip seragam tentara, memiliki teriakan yel-yel yang siap mengancam dan menghancurkan pihak lain yang dianggap berseberangan dengan mereka, berseberangan dengan kepentingan komunitasnya. Ini adalah bom waktu. Bom waktu. Gak usah bicara ISIS yang dijadikan momo, dan memang mereka momo. Jangan berbicara Al-Qaeda yang memang mereka adalah kaum ekstremis yang tidak boleh hidup dimanapun. Tetapi hati-hati, di dalam selimut kita yang kita berselimut dengannya ada potensi-potensi diskriminasi, potensi-potensi intimidasi, potensi-potensi terorisme yang berkedok dan berkemasan bercover NKRI. Tidak demikian. Semua kita yang mengerti aturan Al-Quran dan Sunnah terkhusus komunitas salafi, saya katakan terkhusus komunitas salafi, berkeyakinan kewajiban menjaga stabilitas nasional di segala bidang tanpa mengabaikan pengamalan syariat Allah. Tanpa harus mengabaikan semangat beramal dengan agama Allah. Berbahaya ini. Pasukan paramiliter tinggal belum punya pistol dan senjata saja. Berbahaya ini. Sewaktu-waktu bisa dipersenjatai. Sewaktu-waktu mereka bisa dipersenjatai. Berbahaya. Ini adalah terorisme. Mengancam. Terorisme itu adalah upaya membikin takut pihak lain, baik dengan verbal, dengan ancaman-ancaman mulut yang membikin orang lain takut dan cemas, atau dengan ancaman fisik, pukulan, lemparan, pembakaran, penyerangan. Yang ini sekarang sudah banyak dilakukan oleh sebagian ormas. Saling menyerang antar beberapa ormas. Fisik, jatuh korban. Bukan hanya korban fisik, tapi bahkan korban nyawa. Telah terjadi. Ayuhan nas. Begitu juga beberapa waktu yang lalu kita sudah jelaskan. Kaum liberalis menemukan contoh-contoh pada lawannya, ya. Liberalis itu ekstrim kiri. Kaum radikalis, begitu mereka menamakan, dan teroris itu adalah ekstrim kanan. Dan dua-duanya tercela dalam Islam. Dua-duanya berbahaya terhadap bangsa dan negara. Menemukan contoh-contoh seperti latihan peperangan untuk menguatkan barisan kaum muslimin secara militer, itu bagian daripada perintah syariat, perintah agama, perintah Allah, yang kemudian dipelesetkan dan diterapkan secara salah oleh kaum radikalis teroris. Mereka punya kelompok-kelompok latihan bersenjata, kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan latihan perang-perangan di berbagai negara selain tentara negara. Al-Qaeda, ISIS, JI, Jabhatun Nusra, Hizbullah Syiah, Houthi Syiah di Yaman, mereka melakukan latihan-latihan senjat, bersenjata, perang-perangan, tidak bersama pemerintah. Pasukan tandingan. Sementara dalam akidah salafi, bahwa latihan perangan, peperangan, strategi tempur dan persenjataan itu adalah hak negara, tidak boleh dilakukan secara individual oleh masyarakat atau komunitas tertentu dan seterusnya. Tapi kaum liberalis menemukan contoh-contoh. Intelijen asing berhasil merekrut pemuda-pemuda ekstrim untuk melakukan latihan peperangan, latihan perang-perangan di berbagai tempat, di beberapa hutan, yang kemudian gak lama setelah itu terbongkar jaringannya, ketangkep. Drama yang luar biasa. Drama yang benar-benar diatur secara sistematis. Maka kita katakan muslimun sadar, kembali pada Quran dan Sunnah, kembali kepada manhaj salaf. Kembali, supaya kalian tidak dipecundangi oleh kaum kafir, Yahud, wan Nasara. Supaya kalian tidak dimanfaatkan oleh kaum liberalis sebagai anak-anak angkat Yahudi dan Nasara. Kembali kepada Quran was Sunnah, manhaj para sahabat dalam memahami Islam, manhaj para imam tabi'in, manhaj imam tabi'ut tabi'in dalam memahami dan mengamalkan Islam. As'alullaha tabaraka wa ta'ala, kita memohon kepada Allah yang maha suci untuk terus memberikan hidayahnya kepada kaum muslimin, terus memberikan hidayahnya kepada pemerintah-pemerintah muslimin, termasuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Allah berikan kepada pemerintah-pemerintah muslimin para penasehat yang baik, penasehat yang jujur, yang benar-benar menginginkan stabilitas keamanan negara, bukan para pembisik dan penasehat yang membawa misi kepentingan kelompoknya, misi kepentingan ormasnya, dan seterusnya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.